buat kalian semuanya yang namanya Susan akan mendongeng buat kalian tentang binatang. Ada kodok, ada semut, ada kambing, ada tokek. Mereka semua bersahabat dan bisa menyanyi loh. Kalian mau dengar nggak? Kalau begitu, dengar baik-baik. Besar. Batangnya salah. Tuh bukan ini ya, batangnya saya lihat. Ada lagi yang lebih besar.